akan berubah. Bukan rayuan, semua terucap dari hatiku. Hanya dirimu selalu menjadi bunga tidurku. Jangan biarkan ku menunggu, hadirlah kasih, aku merayu. Jangan biarkan ku menunggu, hadirlah kasih, aku merayu. Selalu sampai akhir batas waktuku.